Oh belum, tak kira udah habis. Ya, pengen Mas Aga sudah kembali nih ya, spesial buat semuanya yang ada di sini dan tentunya buat kalian berdua. Semoga berbahagia, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Lagu yang baru saja kita